rasa dingin menembus jiwaku. Awan pun datang dan menelan rembulan, padamkan sebuah sinar kehidupan. Oh, gelap semakin mencekam. Aku gelisah dalam penantian, duduk sendiri merenungi langkahku dalam mencari arti kehidupan. Nanti kepastian hari-hari terus berlalu menghantui diriku, namun ku pastikan menunggu walau lelah hati ini, ku coba tetap tegar dalam penantian. Kepastian.